Terikat dua tangan bagai nasi tawanan. Terkunci mata mulut peluk tumpah di badan. Kau paksa ku tunduk. Aku ada pendinding seribu satu doa.